Alhamdulillahil karimir rahman, allamal quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sudah siap membaca surah Al-Ma'arij? Langsung saja kita baca sama-sama. Tirta tisu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama langsung ya. Sa'ala sa'ilum bi'adabin waqi'. Udah siap belum nih? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adabin waqi'. Lilkafirina laysa lahu dafi'. Minallahi dhil ma'arij. Ta'arujul malaikatu warruhu ilayhi. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Fasbir sabran jamila, innahum yarawnahu ba'ida, wa narahu qariba. Yawma takunu as-sama'u kal-muhl, wa takunu al-jibalu kal-ihn, wa la yas'alu hamimun hamima. Yubassarunahum, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi'idhin bibanih wa sahibatihi wa akhih wa fasilatihi allati tuwih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Kalla innaha lawa nazza'atan lishawa. Tad'u man adbara wa tawalla. Wajama'a fa'awa. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu asy-syarru jazu'a. Wa idza massahu al-khairu manu'a. Illal musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Walladzina hum

maka bersabarlah kamu dengan sabar yang indah, yang cantik, yang bagus, dengan sabar yang baik. Memang ada macam-macam ya sabar itu. Sabar itu pada hakikatnya tidak ada batasnya. Jadi kalau tidak ada batasnya, kapan, sampai kapan kita harus bersabar? Sampai kedua telapak kaki kita menapak di surga, baru selesai sabar itu. Kok bisa begitu? Ya karena sabar itu artinya kan menahan diri dari setiap yang tidak kita sukai. Nah, selama hidup di dunia kita pasti akan selalu mendapatkan yang tidak kita suka. Kapan kita enggak dapat lagi yang tidak kita suka? Ketika kedua telapak kaki berada di surga menapaknya. Lahum fiha ma yasha'un. Bagi mereka, bagi penduduk surga, semua yang mereka suka. Kok bisa tidak ada yang mereka sukai? Ya karena kesukaan mereka sudah tunduk pada kesukaan Allah. Gimana caranya kok bisa? Karena Allah yang mengilhamkan, yang menciptakan perasaan mereka sehingga sesuai dengan apa yang Allah suka. Nah, di dunia ini ada gak orang seperti itu? Mau, kalau mau bisa. Bagaimana caranya? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu yang engkau suka. Karena yang engkau suka itu yang membawaku ke surga. Jadi kalau ada orang enggak sabar, kelihatan berat banget ya gitu. Sabar itu minimal berat. Pertengahannya berat banget. Puncaknya ntar sampai di surga. Nah, pada hari ini karena permintaan sekaligus pertanyaan orang-orang kafir yang mengingkari adanya hari kiamat, yang mengingkari adanya hari pembalasan, yang meminta segera didatangkan azab, ini memang sangat menyakitkan perasaan. Ini sangat menyinggung perasaan, sangat menyayat hati. Berani-beraninya mereka menistakan agama Allah. Berani-beraninya mereka mendustakan hari kiamat. Di Indonesia ada gak orang mendustakan hari kiamat? Hah? Ada. Walaupun omongannya ya kelihatan halus, tapi mengingkari. Misalnya apa? Anda yang suka berbicara tentang akhirat itu sebetulnya sedang apa namanya? Sedang menghayal, sedang berhalusinasi. Ada gak yang berkata begitu? Ada. Kayak yang pernah ke akhirat saja. Ada gak orang seperti itu? Ini sudah mengingkari. Nah, menghadapi orang seperti itu, fasbir sabron jamila, maka bersabarlah dengan sabar yang jamil. Kalau laki-laki jamil, kalau perempuan jamilah. Tapi di sini bukan untuk laki-laki, juga bukan untuk perempuan, tapi buat sabar yang di sini mudzakkar. Jadi kalau kelamin kosakatanya kira-kira untuk laki-laki. Fasbir sabron jamila. Bersabarlah. Jangan merasa tertekan, apalagi ikut ragu kayak dia. Jadi kadang-kadang Kita ini kalau kurang-kurang sabar, imma tertekan, wa imma kita jadi ikut kayak dia. Dalam kehidupan sehari-hari ini menghadapi orang-orang yang tidak yakin pada agamanya. Yang tidak yakin pada agamanya itu kadang-kadang kita terbawa arus dia. Misalnya gimana ya, yang sering kejadian sehari-hari tentang silaturahim misalnya, ya, tentang silaturahim. Laisal wasil al-mukafi. Yang disebut orang yang bersilaturahim, yang menyambung silaturahim itu bukanlah orang yang kalau orang lain mengunjungi dia, maka dia akan mengunjungi orang itu. Itu bukan silaturahim namanya. Itu namanya saling mencukupi. Silaturahim yang benar itu yang bagaimana? Antasila man qata'ak. Menyambung silaturahim orang yang hendak memutuskan hubungan. Nah, berat gak yang ini? Berat gak? Akhirnya kalau saya ke contoh lebih dalam, ada gak kakak atau adik yang memutuskan hubungan dengan saudaranya? Banyak. Oke. Nah sekarang Anda atau kita sebagai kakak dan sebagai adik kepada saudara kandung yang ingin memutuskan tali hubungan yang tidak pernah bisa putus sekalipun itu, ketika akan mendatanginya berat atau ringan? Berat. Apalagi kakak pula gitu kan. Harusnya kan adik yang datang. Nah, pada kondisi seperti ini, disinilah dibutuhkan kesabaran karena iman. Kalau perlu kita datang sambil membawa hadiah yang dia suka. Berat gak kira-kira? Hah? Dia memutusin hubungan, dia bahkan mengharamkan untuk memberikan sesuatu pada kita, malah kita disuruh datang oleh iman kita menyambung silaturahim, bahkan membawa hadiah yang terbaik. Berat gak ini? Berat. Tapi itu silaturahim yang sesungguhnya, yang nilainya tinggi. Bukanlah kalau dia kunjungi saya kunjungi dia. Saya kunjungi dia karena saya suka sama dia. Yang gak suka saya gak kunjungi. Padahal wajib untuk disambung silaturahimnya. Mic-nya tolong Aldo sini, lari. Kasih Bu Fat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, jangan pernah bosan, datangin aja terus. Pendapat, ada pepatah mengatakan begini, al-ihsanu yu'jizul insana. Pepatah orang Sulawesinya begitu. Ntar dulu, dengar dulu. Kan udah saya kasih ngomong tadi. Kebaikan itu melumpuhkan seseorang. Ulangi. Apa? Melumpuhkan seseorang. Jadi mungkin kemungkinan besar kita udah berulang-ulang nih, mungkin kitanya yang masih kurang ikhlas. Kitanya yang mungkin masih ada sedikit ganjalan. Sehingga mungkin baru 5 kali dianggap sudah sering. 10 kali dianggap sudah banyak. Ya. 15 kali rupanya udah kelebihan gitu. Kalau hati itu baik, ya. Jadi kadang-kadang kita terlalu cepat menilai yang di sana yang salah. Selama kita masih punya penilaian seperti itu, selama itu pula kita belum berhasil. Yang benar adalah saya akan terus kunjungi dia. Ini pasti ada salah saya sama dia. Nah, persoalannya ibu kenapa capek? Karena merasa dirinya sudah. Nah, perasaan ini enggak boleh ada. Selama perasaan itu ada, selama itu pula membuat berat. Nah, kembali ke ayat, fasbir sabron jamila. Apa sih sabar yang jamil? Ya, sabar yang jamil. Sabar yang jamil itu digambarkan dalam tafsir At-Tantawi, huwa sabrul ladzi la syakwa ma'ahu li ghairillah. Tiga kriteria sabar yang indah itu, sabar yang baik. Satu, la syakwa ma'ahu li ghairillah. Tidak ada sedikit pun keluhan selain hanya kepada Allah. Enggak ada sedikit keluhan kepada selain Allah, enggak ada. Itu berarti sabarnya yang indah tuh. Yang kedua, wala yukhalithu syai'un minal jazaa. Sabar yang indah itu tidak dicampuri sedikit pun oleh perasaan keluh kesah. Itu sabar yang indah itu. Tidak boleh dicampuri sedikit pun oleh perasaan keluh kesah. Yang ketiga, awit tabarrum biqadaillahi wa qadarih, atau mengeluhkan sedikit pun daripada qada dan qadar atau takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang Yahudi, pengemis Yahudi buta yang tiap hari nongkrong di satu tempat. Kerjaan dia selalu mendamprat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu orang gila. Cuma itu aja si pengemis kerjaan. Karena mungkin dia dapat informasi dari mana? Enggak pernah jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu tukang sihir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat dengan senyum. Tidak ada sedikit pun keluhan kepada selain Allah. Keluhan selain Allah tuh, ini nih orang miskin nih. Tuh tadi saya lewat, dia menghina saya. Dasar orang miskin ya. Udah pengemis, mendamprat lagi. Tidak ada sedikit pun itu. Sabrun jamil. Wala yukhalithuhu syai'un minal jazak. Bahkan di hati pun tidak ada yang namanya DKJM, dongkol, kesel, apalagi jengkel, maunya sendiri. Ya, nah itu penyakit tuh. Ustaz Elon pernah ngajarin di sini. Itu sabrun jamil. Ya, termasuk sama saudara sendiri. Aduh. Kita sudah silaturahimin, kita sudah kasih yang terbaik. Saya sudah menghinakan diri begini, masih aja dia kayak gitu. Udah deh, enggak lagi deh gitu. Enggak ada perasaan itu. Sabrun jamil. Awat tabarrum. Ya, biqadaillahi qadarih. Sudahlah, dia prinsipnya berprasangka baik saja sama takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sabrun jamilnya kelas tinggi. Sampai satu hari Nabi Muhammad SAW berikan dia hadiah. Besoknya dikasih lagi uang. Besoknya dikasih lagi makanan. Tapi karena ini keras, kemudian dilembutkan. Bahkan kadang-kadang sudah disiapkan dari rumah, kadang-kadang dengan tangannya sendiri disuapin dengan penuh kasih sayang. Ibu kalau lagi kesel sama anak nyuapinnya gimana? Hah? Gimana kira-kira? nyendokin yang sebel sama anak itu. Udah mama udah capek, papahnya kayak begitu lagi, anak ini baru mengagumi papahnya lagi, rewel pula makanannya kayak bapaknya gitu. Gimana nyuapinnya, Bu? Sabrun jamil, tidak ada itu. Jadi sabar yang tidak disertai oleh keluhan kepada selain Allah sedikit pun, karena sejelek-jelek curhat adalah mencurhatkan kejahatan Allah pada makhluknya. Memang ada makhluk yang curhatin Allah, ada. Mbak, apa salahku coba, Mbak? Cie-cie, apa salahku? Ustaz, saya sudah berdoa. Iya, terus-terus sudah tahajud. Iya. Tapi kenapa keluarga saya masih tetap begini? Itu sudah apa lagi? Sudah ngeluh. Orang seperti itu kelihatannya bagus, tapi sebetulnya sedang mengeluhkan kejahatan Allah di hadapan makhluknya. Sejelek-jelek curhat, sejelek dan seburuk-buruk curhat itu adalah mencurhatkan kejahatan Allah kepada makhluknya, dan itu tanpa disadari. Berdoa sudah, zikir sudah, sedekah sudah, bahkan umrah pun sudah, tapi kenapa hidup saya tetap begini? Ya, maksudnya salah siapa di sini nih? Salah Tuhan gitu. Jadi seburuk-buruk curhat adalah mencurhatkan kejahatan Al-Khaliq kepada makhluknya. Jadi sabron jamila. Baik, jadi ayat 5 ini tadi silaturahim cuma sekedar jembatan pemikiran saja, bukan tujuan utama. Tujuan utama tetap ke materi. Kalau saya cerita tadi tentang silaturahim itu cuma jembatan berpikir agar kita bisa bersabar dengan sabar yang baik. Ini kepada orang kafir. Ya, kepada orang kafir yang meminta diturunkan azab. Ya, selama si orang kafir ini tidak menyerang kita, ya, tidak menyerang kita, urusan dia deh sama Tuhannya. Yang penting kita gak usah tersinggung. Ya udah, terserah dia. Yang penting kita harus bersabar. Ya kita dakwai saja terus. Gak usah juga terlalu ngamuk dilaporin. Ya. Kecuali sudah kelewatan. Dan memang di balik penistaan terhadap agama itu ada ingin penguasaan. Nah, itu baru harus kita hadang. Tapi kalau semata-mata sebatas kebodohan, ya kita yang mesti sabar menghadapi orang-orang gila seperti ini. Jangan ikut-ikutan gila. Gitu ya. Nah, kadang-kadang memang hidup ini seringkali menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai dan paling tidak kita sukai. Situasi menyakitkan dan yang paling sangat menyakitkan. Di ayat ini disebutkan fasbir sabron jamila, sabar. Tapi harus sabar yang baik, sabar yang sempurna, sabar yang manis. Barangkali gitu. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian, sabar itu harus sabar yang manis lah kira-kira itu. Yang tidak mengeluhkan sedikit pun kepada selain Allah, yang tidak dicampuri oleh rasa keluh kesah di dalam hati, yang tidak ada sedikit pun menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Udah, maju saja terus, lakukan kebaikan. Jadilah orang baik. Dengan semua tuduhan-tuduhan enggak usah difikirkan, maju terus, jangan lakukan kebaikan itu. Kadang memang capek. kita sudah sholat 2 rakaat sebelum menemui saudara kita yang kita cintai dan memutuskan hubungan itu. Kita sudah siapkan hadiah terbaik. Kadang-kadang memang begini, saya itu benci banget nih, kesel banget nih sama saudara saya yang satu ini. Awas ya, saya kasih hadiah yang paling kamu suka. Lihat aja nanti. Kenapa? Al-ihsanu yu'jizul insana. Karena kebaikan itu melumpuhkan manusia siapapun. Masa saudara sendiri kita gak bisa taklukkan? Ya, bukan kafir pula nih saudara. Saudara kandung masih musuhan, sepupuan masih musuhan. Lawang binatang saja bisa kita tundukkan, masa manusia tidak mau kita tundukkan? Itu kadang saya juga memberikan contoh hal-hal kecil kepada anak-anak di rumah yang kadang-kadang kan suka berseteru. Saya juga sering mencontohkan hal kecil kepada ya saudara-saudara saya sendiri yang kadang-kadang kan jiwa manusia macam-macam ya. Ada yang sempit, ada yang sensi, ada yang apa ya, tersinggungan, mungkin jarang mandi pagi kali dulunya gitu kan. Ada yang minderan gitu. Nah, kepada makhluk-makhluk sensi seperti ini nih, makhluk-makhluk rentan yang rapuh ini, ya kita perlu kasih contoh-contoh sederhana dengan memuaskan logika-logika mereka. Kayak gimana contohnya? Lihat. Innahum yarawnahu ba'ida. Kok bisa mereka kayak begitu? Kita yang mesti sabar. Bagaimana cara sabarnya? Kita harus mengenal dia. Kenapa dia begitu? Oh, rupanya di sini dijelaskan sesungguhnya mereka memandang siksaan hari kiamat itu jauh mustahil, makanya kayak begini. Sementara kenapa kita begitu concern dengan masalah-masalah keakhiratan dan begitu yakin? Wa narahu qaribat. Sedangkan kita memandangnya sudah dekat, kiamat itu sudah dekat. Bahkan permulaan-permulaannya pun bisa kita rasakan di dunia ini. Asyarru bisyarri. Kejahatan akan berbalas kejahatan. Kebaikan akan berbalas kebaikan. Jadi ini yang membuat kita bisa sabar, sehingga kita mau mengerti, mau empati. Oh, ternyata bagi mereka itu kenapa nekat minta diturunkan azab, karena mereka mengira azab itu masih jauh. Nah, sampai di sini nih. Innahum yarawnahu ba'ida. Bahkan mereka menganggap mustahil ada yang namanya akhirat, itu cuma alam khayal yang kamu adopsi dari kitab-kitab khayalan kamu yang bernama kitab suci itu. Begitu cara berpikirnya. Mereka-mereka ini orang yang tidak yakin akan ada hari kebangkitan, dan tidak yakin setelah kebangkitan akan ada yang namanya hari pembalasan, akan ada hari perhitungan sebelumnya, yaumul hisab. Mereka tidak faham itu. Itu sebabnya. Nah, kalau menghadapi orang seperti ini, jadi kita mesti gimana dong? Pertama, sabran jamilan. Yang kedua, ya mengenalkan dialah tentang akhirat. Ya, tentang akhirat itu. Terutama kita dulu nih. Kita ini harus sering-sering banyak menginput data tentang akhirat. Kalau data akhiratnya sendiri di dalam hati kita ini masih minim, maka kita juga tidak akan serius mempersiapkan diri menuju hari akhirat. Tapi kalau kita sudah banyak data, informasi tentang akhirat, insya Allah kita juga semakin semangat mempersiapkan diri menuju akhirat. Kalau mau lebih kuat lagi, bandingkan dengan dunia. Nah, semakin dibandingkan dengan dunia, semakin tinggi akhirat itu, semakin rendah dunia itu.

Ibunya bilang, "Mama mau tinggal lagi sama kamu, tapi syaratnya kamu harus seperti waktu kecil dulu. Mau sholat, mau ngaji." Itulah kalau ibu itu sabar. Kan biasanya kalau gak sabar, main damprat aja, udah bukan anak mama lagi gitu kan. Karena pengen instan. Bapak yang gak sabar juga begitu gak? Kamu bukan anak papa lagi, keluar dari rumah ini. Dengan semua tuduhan, sehingga yang terjadi tidak ada lagi doa, dampratan terus, laknat terus kepada anak. Kira-kira anak bisa selamat gak? Enggak. Anak narkoba, anak sudah terlanjur hamil, cucu yang tidak kita harapkan terlahir, semua sudah takdir Allah, betul gak? Kenapa anak bisa seperti itu? Karena tidak ada data tentang keakhiratan. Kita orang tuanya mungkin terlalu menanamkan dia kepada ilmu dunia. SD ilmu dunia, SMP ilmu dunia, SMU ilmu dunia, kuliah ilmu. Kapan dapat ilmu akhirat? Cuplikan-cuplikan sambil lalu keliping-keliping saja. Mana mungkin anak kita menjadi anak-anak yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi dan rasul, kepada hari kiamat dan kepada takdir. Gak akan bisa. Lawang kita cintakan anak kepada dunia kok. Selama itu terus kita cintakan kepada dunia dan kita tidak menanamkan keakhiratan, nah game itu boleh. Tapi kalau sudah ketergantungan, dari halal menjadi haram. Kalau sampai kamu mengingat memain game, lupa mengingat Allah, ngegames, lupa dan meninggalkan sholat, kamu sudah haram selama ngegames itu, nah. Kalau ini tidak dibarengi setiap hari asupan tentang keakhiratan. Saya sempat debat sama istri saya, karena anak saya suruh untuk ambil sanad kitab musnad Imam Syafi'i. Tiba-tiba sekolahnya mau ada tryout. Dan diminta 6 hari menyelesaikan kitab, diambil 2 hari untuk tryout di sekolah. Tidak akan saya kasih. Ilmu tryout sekolahan itu ilmu tebak-tebakan. Walaupun sekolah saya sendiri. Itu cuma ilmu tebak-tebakan ngisi soal. Jangan sampai 2 hari waktu anak saya yang sedang ngambil training agar ilmunya sampai ke Rasulullah SAW dapat sanad, dikalahkan dengan 2 hari ini. Saya bilang sama anak saya sampai di sana juga, semua kepada anak-anakku yang hadir, saya bilang, andai ada di antara kalian yang ingin menjadi pelayan kutubut tis'ah, pelayan kitab Nabi SAW, hadis Nabi SAW, kalian gak usah mikirin kerja, kalian gak usah mikirin biaya kuliah. Saya bapak ideologismu. Kalau anak biologisku tidak mau, saya akan jadi bapak ideologis. Siapa yang ingin menjadi pelayan kitab hadis Nabi SAW, saya akan korbankan walau saya harus mati untuk itu. Asal lahir ulama-ulama hadis di Indonesia dan saya meninggal dunia menjadi pelayan hadis Nabi SAW. Kalau ada di antara kalian, sampai begitu doktrin saya kepada mereka, mengikuti training hadis sampai khatam ini supaya dapat ilmu langsung kepada Rasulullah SAW. Yang anak saya juga ada di situ. Yang disuruh tryout sama ibunya saya larang gitu. Andai pun ternyata salah satu dari kedua orang tuamu meninggal dunia dan kamu tidak pulang mentakziahi, tidak melihat jenazah bapak ibumu karena kamu mencintai Rasul dengan mempelajari sunnah ini, insya Allah orang tuamu akan dijamin punya anak seperti kamu yang cinta kepada Rasulullah, akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, semangat anak-anak itu. Saya juga jadi semangat. Akhirnya anak gak pulang gitu. Bagaimana mungkin orang tua yang gak yakin bisa meyakinkan anaknya, betul gak? Faqidu syai'la yu'ti. Bagaimana mungkin anak bisa yakin ke akhirat kalau orang tuanya sendiri kurang yakin? Makanya dunia terus anaknya nanti menyesal. Saya enggak peduli anak saya enggak punya ijazah apa, kayak enggak peduli saya. Yang penting dia sudah punya ijazah dari Allah, ijazah dari Rasulnya, ijazah dari para malaikat-malaikat rahmat. Dimanapun dia hidup, bukan cuma diri sendiri yang bisa diperkaya, dia bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu cuma sekedar motivasi. Bukan berarti kemudian saya suruh enggak sekolah. Tetap kehidupan keduniaannya. Hobimu apa? Berkuda, tapi jangan sampai berkuda itu lebih memenuhi pikiranmu, lupa ke paling-paling besar Allah. Berkuda boleh, games boleh, nonton boleh, tapi jangan sampai melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dunia ini cuma sebentar. Akhiratlah selama-lamanya. Gitu. Ini fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Jadi kalau kita lihat ini slide-nya. Ini lihat, saya lagi bikin-bikin, maaf terbuka nih bocoran. Kan orang biasanya bikin perkumpulan Indonesia tanah airku, enggak, tanah Indonesia akidahku. Mau bergabung enggak saya sama gerakan yang itu? Jangan mentang-mentang lu punya IMB, lu punya sertifikat ya, lu jual sembarangan tanah Indonesia kepada asing dan asing ya. Kamu yang punya sertifikat tanah di sini, di Indonesia nih, pendatang baru, mentang-mentang punya sertifikat nama lu, lu jual suka-suka ke asing. Indonesia tempat lu hidup yang lu punya sertifikat nih, setiap tanahnya dipertahankan oleh para pahlawan negeri ini. Tanah Indonesia ini dibayar pakai darah, pakai keluarga, pakai nyawa mereka. Enak aja, mentang-mentang punya sertifikat pakai nama lu, lu jual suka-suka ke asing, kasing. Gitu kira-kira. Itu perkumpulan tanahku, akidahku. Tanah Indonesia bagian daripada akidah orang Indonesia sebagai muslim, betul? Makanya jangan sembarangan jual tanah. Itu bukan tanah lu semata-mata cuma gara-gara lu punya sertifikat. Jangan-jangan sertifikat warisan lagi. Bapak lu waktu jadi pejabat mungkin ngerampok tanah orang kali ya. Suka-suka pakai tanah negara, lalu pakai namanya. Nah, jadi warisan lu jual suka-suka. Kira-kira gitu marahnya, kira-kira gitu. Untuk membangkitkan kesadaran orang Indonesia. Kok jadi ke situ larinya? Gara-gara kebuka yang tadi itu. Innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka memandang azab itu ba'idan, jauh atau mustahil terjadi. Sementara orang-orang beriman itu wa narahu qariban, sedangkan kami memandangnya dekat dan pasti terjadi. Nah, sekarang digambarkan bagaimana hari kiamat itu. Nah, menarik sekali. Buat orang yang menganggap hari kiamat atau hari akhirat itu jauh, mustahil, Allah pilihkan diksinya. Luar biasa. Bagaimana cara menyadarkan kita yang sudah beriman semakin kuat, dan mereka yang belum beriman bisa beriman. Dipilihkan nih materinya. Kalau ketemu teman yang bilang, ah, akhirat itu cuma khayalan, akhirat itu cuma ilusi, ya, nah, bilang sama dia begini, yauma takunus sama'u kal muhl wa takunul jibalu kal 'ihn wa la yas'alu hamimun hamima. Nah, lihat di sini, yauma takunus sama'u kal muhl wa takunul jibalu kal 'ihn wa la yas'alu hamimun hamima. Kepada orang yang tidak yakin kepada akhirat ini dijelaskan apa itu langit, apa itu bumi, apa itu sahabat. Menarik nih, tiga kata ini, tiga diksi yang dipilihkan. Kepada kita yang kadang-kadang kurang kuat keimanan kita kepada hari akhirat dan hari pembalasan, dijelaskan betapa lemahnya, betapa rapuhnya yang namanya langit, yang namanya gunung, dan yang namanya sahabat, tempat memohon pertolongan. Kenapa orang-orang ini begitu cinta kepada dunia dan kurang yakin kepada akhirat? Mungkin dia lihat langit sudah terlalu besar untuk menjadi pelindung bagi dia selama ini. Mungkin ilmunya menganggap bahwa gunung itulah sebagai pasak bumi yang membuat bumi tetap berputar pada orbitnya secara teratur. Kenapa dia menjadi pengingkar akhirat? Karena mungkin dia sudah nyaman dengan orang-orang di sekelilingnya yang dia cintai, yang selama ini mendukung dia. Jadi di ayat ini, insya Allah keyakinan kita kepada akhirat akan bertambah kalau kita memahami tiga hal ini. Dan ketika ini juga kita jelaskan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, insya Allah akan semakin kuat pertambahan imannya. Yauma takunus samaa'u kal muhl. Pada hari ketika langit menjadi seperti cairan luluhan perak. Pernah lihat perak dicairkan? Warnanya apa? Berkilau enggak? Iya. Berwarna? Yang berwarna perak. Seperti itu langit nanti waktunya itu. Siapa yang pernah lihat langit meluluh? Gak pernah kan? Scientist juga mungkin belum sampai ilmunya ini. Ketika dunia digambarkan seperti balon yang terus mengembang, ilmuwan mengatakan bumi ini seperti balon yang terus memuai dengan bahan yang tidak bertambah. Apa jadinya satu hari nanti kayak balon? Meledak. Ya. Meledaknya jagat raya ini, langit yang akan kita lihat itu menjadi seperti luluhan perak. Bisa dibayangkan, kalau tiba-tiba langit yang selama ini langit menjadi pelindung kita dari berbagai macam racun-racun di udara sana, di jagat raya ini, langit yang menjadi pelindung kita dari berbagai macam asteroid-asteroid besar yang bisa menghantam bumi karena lebih besar dari bumi besarnya batu itu. Tapi pada hari itu saya tidak membayangkan. Tiba-tiba langit itu digambarkan kalau dalam kosakata Arab, ibu-ibu pernah goreng minyak, ya, sisa gorengan itu yang masih panas itu kemudian ada di sisa penggorengan, ya. Mungkin ada yang bercampur air, ada yang bagaimana bentuk minyaknya itu? Berkilau-kilau seperti itu, butiran-butirannya. Nanti akan turun dari langit seperti itu menghujani manusia. Dan ini mungkin bisa puluhan tesis atau puluhan disertasi lahir hanya membahas ini nih. Kalau ada yang punya jurusan misalnya astronomi, apa dan bagaimana bentuk bumi ketika satu hari nanti memang sudah selesai lifetime-nya. Kalau satu hari bumi ini langit ini selesai lifetime-nya, sudah expired gitu misalnya, sudah harus selesai, sudah harus hancur, seperti apa bentuknya? Al-Qur'an sudah menggambarkan duluan. Yauma takunu samaa'u kal 'ayn. Gimana kira-kira itu? Langit luluh meneteskan seperti perak. Yang namanya perak itu bisa cair kalau dalam keadaan dingin atau panas. Dan itu menghujani kita. Menghujani manusia. Wallahu alam bagaimana itu bentuknya. Wa takunul jibalu kal'ihn. Gunung-gunung kemudian menjadi seperti bulu yang berterbangan berwarna-warni. Konon ya. Begini. Proses di dalam Al-Quran itu dalam beberapa ayat dijelaskan kenapa gunung yang dipilih di ayat ini. Sebab kalau gunung sudah tidak lagi berfungsi sebagai pengendali atau pasak bumi, apa jadinya bumi? Wah, berantakan perputarannya sudah. goncang mungkin. Gravitasi tidak lagi bisa menarik kita dan mungkin sudah kacau nih perputarannya. Ini kayak gimana ya? Pernah naik mobil ngebut di atas jalanan yang gak rata kira-kira? Gimana kira-kira? Mungkin tidak persis seperti itu, tapi ketika bumi berputar tidak lagi pada porosnya dan tidak lagi terkendali, wallah alam seperti apa goncangnya pada saat itu. Tapi di sini digambarkan itu gunung dulu. Kalau langit sebagai pelindung kita, gunung sebagai pengendali bumi berputar pada rotasinya secara teratur, itu yang kemudian Allah katakan kal'ihn, seperti bulu yang berterbangan. Jadi awalnya begini, kalau gunung hancur itu pertama jadi pasir. Lihat gunung meletus, duar gitu. Tapi kan kalau gunung meletus enggak semuanya hancur, hanya bagian-bagian dari lahar, magma gitu ya. Lava itu yang keluar menumpahkan. Tapi kalau gunungnya itu sendiri hancur, yang pertama kali bentuknya muncul itu seperti pasir. Biar pasir. Kemudian terus lagi proses alam kehancuran terjadi. Pasir itu kemudian seperti menjadi seperti bulu. Bulu wool. Wool yang berwarna-warni yang ditiup tergantung warna batunya. Dan lama-lama setelah menjadi pasir, menjadi wool gitu yang berterbangan, lama-lama menjadi habaan mansura, seperti debu. Proses hancurnya itu sudah tidak lagi seperti yang kita katakan gunung kan kudaki gitu ya. Apalagi lah pokoknya maksud hati ingin memeluk gunung, kan kurang kerjaan sebetulnya. Tapi itu menggambarkan besarnya, tingginya, kokohnya, ya. Tapi pada hari itu watakunul jibalu kal'ihn. Dan pada hari itu peristiwanya, ketika langit sudah seperti luluhan perak, gunung sudah menjadi seperti bulu-bulu yang berterbangan berwarna-warni, ada lagi situasi yang menarik pada saat itu. Angle peristiwa hari kiamat itu yang terjadi, wala yas'alu hamimun hamima. Dan tidak ada seorang teman akrab pun pada hari itu yang menegur temannya, yang meminta bantuan temannya, yang bisa membantu temannya, tidak ada. Nah, sampai di sini kenapa tiga diksi ini yang dipilih? Langit, gunung, dan teman. Ini harusnya ditulis nih. Ada apa? Ya. Jadi nanti saya mau ajak berdiskusi. Bapak Ibu sekalian, kenapa ya untuk menggambarkan hari kiamat yang sangat keras ancamannya kepada orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, bahkan minta didatangkan azab itu, kok yang dipilihkan oleh Allah tiga ini? Apa? Langit seperti leluhan perak, dua. Gunung seperti bulu-bulu yang berterbangan, tiga. Teman akrab yang tidak bisa lagi membantu saudaranya sehingga tidak perlu meminta pertolongan kepadanya. Coba saya mau minta pendapatnya. Kenapa tiga ini? Nah, sebagian tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk memperkuatnya, ya, untuk memperkuatnya saya akan bacakan ulang sambil berpikir kenapa tiga itu. Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu, maksudnya bagaikan bulu domba ringannya, terbawa terbang oleh angin. Kita lihat hadisnya terkait dengan ini. An Qatadah fi qawlihi kal'ihni qala kas-sufi. Dari Qatadah dia berkata makna dari kal'ihn adalah kasuf atau seperti bulu. Wala yas'alu, ini luluan perak sudah. Kemudian wala yas'alu hamimun hamima, dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Tiada karib kerabat yang menanyakan kerabatnya, karena pada hari itu masing-masing orang disibukkan oleh keadaan sendiri-sendiri. Dari Qatadah dia berkata, maksud dari firman Allah yang artinya, dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya, adalah setiap manusia akan disibukkan dengan urusannya sendiri, sehingga tidak ada waktu untuk mengurusi orang lain. Nah, sampai di sini ada komen enggak kenapa tiga ini yang dipilihkan oleh Allah? Ada pendapat? Enggak ada. Kenapa langit? Kenapa gunung? Dan kenapa sahabat karib? Kenapa tiga ini? Apa hubungan yang tiga ini membuat orang kok jauh melihat akhirat? Membuat seakan-akan akhirat itu mustahil. Ada apa dengan yang tiga ini? Terus bagi orang-orang yang beriman, semakin kuat berimannya kepada akhirat lewat tiga media ini. Tiga media langit yang akan digambarkan seperti leburan perak, gunung seperti bulu yang berterbangan, sahabat karib yang tidak lagi ada gunanya. Apa untungnya bagi orang beriman kalau pada hari ini sudah mengerti itu semua, tentang gunung, tentang langit, dan tentang sahabat karib? Kalau sudah tahu posisi lemahnya, apa yang bertambah dari orang-orang beriman ini? Ada yang mau komen? Ya, bawakan ke sana. Baik, jadi tiga-tiganya itu melalaikan. Iya. Saking terlalu faktanya, terlalu ilmiahnya, padahal ilmunya cuma segitu. Jadi seakan-akan enggak ada tempat buat akhirat di kepalanya. Sudah dipenuhi dengan sains dia. Lebih percaya dengan teori-teori ilmiah dia. Dan gunung itu terlalu kokoh, sebagaimana langit juga terlalu kokoh untuk bisa menjadi pelindung dia dan pengendali dia. Ditambahlah teman-teman, ya, ditambah teman-teman nih yang melalaikan hidupnya. Dan biasanya teman-teman yang begini teman-teman yang gagal, bukan teman-teman yang saleh biasanya. Udahlah, dikit-dikit akhirat. Udah besok-besok sini gak usah diajak lah, dikit-dikit surga, dikit-dikit neraka. Nah, ada gak teman-teman yang kayak begitu? Udahlah kita happy-happy aja lah gitu. Kayak dulu. Nah, inilah suasana barangkali begitu ya, yang membuat akhirnya kita lupa tentang akhirat. Mungkin bapak-bapak ada cara pandang lain? Ya, ada. Nih. Nanti yang ibu-ibu tolong dibawain ya ke temannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yep. Waalaikumsalam. Ini bagus lagi, sudah merasa punya ilmu, sudah punya harta dan kekuasaan, ya, sudah punya tentara gitu ya yang bisa dia kendalikan. Ya. Itulah yang membuat manusia ini lalai dari akhiratnya. Bagus. Jadi padahal itu semua kan sebentar. Ya. Ilmu ini sebentar. Tapi kadang kalau lagi berkuasa tuh kayak, misalnya gimana ya? Saya kemarin lihat running text. MK menolak kasasi pemerintah tentang pembubaran HTI misalnya. Saya lihat di running text. Jadi maksain gitu loh, bahwa ada yang ingin merusak NKRI, contohnya bikin khilafah kayak HTI gitu. Kenapa? Karena dia merasa yang paling suci, paling hebat adalah demokrasi. Khilafah itu terorisme, kan gitu. Karena dia berkuasa, ya, dia pakailah kekuasaannya, gitu kan, untuk menekan, untuk menistakan. Padahal kekuasaan sebentar, ya enggak? Iya, kalau lo menang lagi 2019. Kalau kalah, tunggu tanggal mainnya. Ya. Kekuasaan itu sebentar. Nih lihat nih sekarang ini sedang berkuasa yang sok-sokan nih. Ya. Bentar lagi nih. 2019 kalah, dia masih memegang jabatan kayak tikus kejebur di got. Lihat aja nanti. Itu kalau lupa daratan. Ya. Bentar lagi. Sekarang aja petantang petenteng. Ya. Ini bintang, jangankan bintang, langit aja runtuh. Bintang lu berapa sih? Berapa bintangnya? Paling banyak 7. Itu pun puyeng. Bentar lagi. Jangan songong. Seberapa kokohnya lu berdiri jabatan lu? Hah? Gunung aja. Huh. Apalagi elu. Mungkin karena banyak kasus kali ya, terpaksa dia harus, mungkin. Mungkin karena banyak kasus jadi tetap harus berkuasa, kan gitu. Mungkin ini di negeri antah berantah sebetulnya. Ya, itulah yang membuat manusia lupa. Padahal udahlah. Ya. Hidup sama rakyat, dekat sama umat tuh enak, betul enggak? Enggak usah pindah-pindah. Cuma gara-gara disandra dikit gitu. Pindah sono, pindah sini. Bentar doang hidup ini. Betul enggak? Kalau saya sih emang enggak kepengen kekuasaan, jadi ya nyantai gitu. Tahun politik ya gue tetap aja dakwah, gue gak minta uang politik. Jangan-jangan apalagi uang politik, uang om politik ya gue gak minta, apalagi empo gitu. Aman kita hidup, ya gak? Gak cari kekayaan di situ. Saya gak cari kekuasaan. Saya gak cari harta, ya saya bicara Islam aja. Tapi saya udah kayak begini, lu masih songong. Wah, kelewatan lu. Kualat lo nanti. Gitu. Inilah yang membuat manusia lalai tentang akhirat. Nih kita nih duduk di sini. Ingat lo. Belum tentu kita juga ini diterima ibadah kita, betul enggak? Belum tentu ilmu kita juga bermanfaat, benar enggak? Belum tentu nanti kita juga bisa mengamalkan ilmu ini, betul enggak? Jadi mesti gimana? Ya hati harus selalu takut kepada Allah. Jangan mentang-mentang bini udah ngaji dan perat suami terus. Bukan di sini. Jangan mentang sudah ngaji, yang lain salah semua juga jangan. Kita gak tahu kan. Yang penting kita coba jalani saja sambil hati ini senantiasa ingat kepada Allah. Saya saja duduk di sini nih, ada beribu kekhawatiran. Khawatir ditolak ibadah saya, khawatir sesat yang saya sampaikan, khawatir tidak bermanfaat, khawatir jadi bumerang bagi saya di akhirat. Nah kalau udah begitu kita mesti gimana dong? Senantiasa ikhlas kepada Allah, senantiasa tawadhu dalam menjalani hidup. Betul gak? Saling mengingatkan kepada teman, tawasau bil haqqi wa tawasau. Ujung-ujungnya apa? Udahlah, hidup ini cuma sebentar. Kalau langit memang untuk sementara, langit sebagai atap rumah lu, dan bumi sebagai lantainya sementara. Yang pasti itu bakal mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, terus semua pasti. Ibu-ibu, bapak-bapak, ustadz juga, murid juga, menteri-menteri, presiden. Semua bakal selesai. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup. Hidup jadi orang benar, berbuat yang benar, ngajak kepada yang benar, dan bersabar bersama yang benar. Coba sebutkan, hidup jadi orang mengerjakan yang, ngajak ke yang, bersabar sama yang. Gimana itu? Jadi orang benar kayak gimana Ustaz? Alladzina amanu. Orang benar mengerjakan yang benar gimana? Wa amilus salihat. Jelas. Sempurnakan iman pakai amal soleh, maka kamu sudah jadi orang benar ngerjain yang benar. Cuma kadang-kadang lu tuh ya kayak orang benar, padahal gak benar karena tidak iman, tidak beramal soleh. Ngajak kepada yang benar. Udah, kalau udah ngomong demokrasi tuh kayaknya, padahal demokrasi juga ilmu ngarang, ilmu pinggir jalan, kagak ada di Quran. Lu mau pertahankan? Kadang-kadang suka konyol juga saya ngeliat orang-orang ini. Itu sistem yang dia buat sendiri, yang diagung-agungkan sendiri. Kayaknya kalau dengar kata khilafah di Islam itu takutnya setengah mati gitu. Padahal lu bakal mati walaupun setengah. Kayaknya gak ada yang paling benar untuk Indonesia ini kecuali demokrasi. Jadi kalau ada orang yang membawakan dakwah, rasanya sudah akan mengancam Indonesia. Ih, gue colok juga lo mata lo. Bumi Indonesia punya siapa? Dia bilang punya gue katanya. Lu yang bawa Islam ke Arab aja. Lu yang komunis sono ke laut. Ini negara berketuhanan yang Maha Esa, betul gak? Dia bilang, lu mau bawa Islam ke Arab aja. Lu ke laut sono. Lu lihat tuh dasar negara ini, berdasarkan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kita gak begitulah ya. Gak usah lah, udah ngajak yang benar aja lah ya. Jadi orang benar ngajak yang, cuma jadi orang benar harus sabar. Sabarnya sabar apa? Sabrun jamil ya. Jadi sabar-sabar yang, kalau buat ibu-ibu nih saya bilang, sabarlah sabar yang cantik. Coba sabar yang cantik ibu-ibu, coba duduk. Seperti orang sabar yang cantik gimana? Kalau bapak-bapak sabar yang ganteng gimana pak? Sabar yang ganteng itu adalah sabar yang tidak disertai dengan curhat kepada selain tentang takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, jalan hidup. Baik. Sebetulnya sudah selesai sih materinya hari ini. Ada pertanyaan? Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Iya. Sabar. Syaban. Mengenai sabar. Oh, sabar. Kata Ustaz, harus sabar dalam segala hal. Iya, ini pasti orang Medan nih ngomongnya kayak gini ya. Kelihatan banget sabar. Deramang. Dari bagaimananya udah kelihatan orang Medan ini pasti. Terus. Yang terjadi di rejim-rejim sekarang ini ya. Iya. Gimana umat Islam sedang berdiri? Gimana syariat Islam sedang diistimewakan? Ulama-ulama sedang diinternalisasi. Terus ada partai-partai yang Islam. Apakah kita harus sabar menghadapi rejim-rejim seperti ini? Apakah kita harus melawan, Pak? Sudah? Ya, sudah cukup. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ah, siapa namanya? Muhammad Albert Yasalmati. Iya, enggak. Panggilannya? Alvar. Iya, Alvar. Alvar. Iya. Saya bercanda aja. Itu cuma perasaan kamu aja. Rejim, bukan rezim, karena orang Sunda ya. Orang Sunda itu ijajul jilet, sama kayak orang Jakarta lah ya. Ijaja anasrullah. Itu cuma perasaan kamu saja, nak. Rejim ini sangat mencintai ulama. Ya, coba lihat pesantren-pesantren semua dibantu. Ya, ini cuma perasaan kamu saja. Siapa ulama yang dipersekusi itu siapa? Kamu tidak lihat ulama-ulama yang di istana itu yang dapat proyek-proyek itu? Kamu tidak lihat ulama-ulama yang datang ke istana itu kemudian mendapatkan jabatan-jabatan sebagai penasihat presiden itu? Ini cuma perasaan kamu saja. Rejim ini sangat-sangat menghargai ulama. Syariat Islam, bahkan ada yang mengatakan syariat yang mana lagi yang belum dikerjakan di Indonesia ini, syariat yang mana lagi? Ada yang mengatakan begitu di rejim ini. Syariat Islam mana lagi yang tidak dikerjakan? Semua sudah di negeri ini. Itu cuma perasaan kamu saja. Ya. Nanti jawaban sebenarnya setelah 2019 saya gak bisa jawab sekarang. Karena kalau saya jawab sekarang jadi masalah nanti. Ya. Nah, pertanyaannya harus gimana? Kan pertanyaannya sabar gitu ya. Begini. Sabar itu bukanlah jika ditempeleng pipi kananmu, kasihlah yang kiri. Itu kalau lagi latihan ilmu kebal kayak begitu. Tidak. Sabar dalam kondisi seperti ini yang paling hebat adalah kalimatu haqqin inda imamin jair. Gitu. Kalimat yang hak, bukan menghujat, bukan menghina. Kalimatu haqqin, ya, kalimatu haqqin di sini. Mengatakan kalimat hak di hadapan pemimpin yang jahat dengan semua resikonya, itu sabarnya. Takbir. Ya. Apa itu kalimat haknya? Ia kalimat yang mengingatkan kita kepada la ilaha illallah. Sambil bersabar bahwa yang bisa merubah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jangan mau-maunya kita terus. Ada akhlak, ada manhaj. Tidak menghujat. Tetapi juga harus tegas, tidak kemudian menjilat. Lihat, apakah ada kata-kata Musa yang menghujat Fir'aun dengan kata-kata yang kotor? Ada. Tidak kau temukan sedikit pun. Apakah ada kata-kata Ibrahim yang kotor, yang menghujat Namrud yang sudah kotor? Tidak. Tetapi harus tegas. Musa alaihissalam yang berhadapan dengan Fir'aun, ya, diajak kembali kepada Allah dan kamu akan mendapatkan hidayah. Marah dong dia. Ya itu resiko. Jadi sabarnya itu harus memilih. Ya, pertama amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau bisa dengan tangan, rubahlah dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan hati. Tiga-tiganya harus dikerjakan. Yang bisa dengan tangan, gunakan tangannya. Ya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih, dengan power yang bisa dia kerjakan. Fa illam yastati fabilisani, dengan lisannya, termasuk dengan tulisan. Tapi jangan hoax. Jangan hoax. Enggak boleh. Saya kadang-kadang suka mendapatkan yang hoax-hoax, kemudian karikatur yang jahat-jahat. Lucu sih ngelihatnya. Kadang-kadang batin negatif ini puas. Tapi untuk menyebarkan lagi saya enggak tega gitu. Seperti hasil debat kemarin gitu kan, banyak lah macam-macam gitu. Enggak deh. Buat saya ya. Jangan hoax. Jangan ikut menyebarkan dosa, sebab sama kita sama mereka nanti. Makanya saya gak tega ngomong ini kampret, ini cebong, enggak lah. Apa, lidah saya juga agaknya gak tega ngomong kayak begitu. Gak mau saya ngomong itu. Karena sesama bangsa Indonesia, sesama manusia. Tapi kalau ada yang curhat, rakyat curhat tentang kejahatan penguasanya ke publik, gak ada masalah. Selama itu hak. Bagian daripada demokrasi. Walaupun kadang-kadang ITE lah apalah gitu yang namanya ya. Tetapi kalimat hak tetap harus. Dan jangan mundur dari kebenaran. Nah, selemah-lemah iman adalah dengan hati, berdoalah. Ya. Ya Allah, saya gak tahu doa kamu gimana ya. Berikanlah kepada kami pemimpin di tahun 2019 yang kamu isi titik-titiknya sendiri gitu ya. Janganlah kau berikan kepada kami di tahun 2019 pemimpin yang isi sendiri titik-titiknya. Tapi yang hak ya, bukan hawa nafsu. Ya kalau saya sendiri terkait dengan kekuasaan ya, saya gak peduli menang atau kalah. Yang saya peduli adalah bagaimana saya berjalan di atas Islam dan memperjuangkan Islam. Ustadz, kapan Islam menang? Kalau Anda bergerak. Kok Islam begini? Gara-gara Anda diam. Makanya saya capek, sesungguhnya saya capek ini. Pulang dari Istanbul, sebetulnya hari ini saya besok mesti berangkat lagi, ada apa, konferensi kemanusiaan internasional di Istanbul lagi bersama tokoh-tokoh seluruh dunia untuk perempuan dan anak-anak di Suriah yang tertindas. Tapi saya baru sampai kemarin Surabaya, Solo itu keliling. Ya saya bawa Islam aja. Karena saya yakin Kalau rakyat Indonesia tidak membiarkan pemimpinnya dicukongi oleh asing dan asing, insya Allah kalau penduduk Indonesia siap membiayai pemimpinnya sendiri, akan Allah kasih pemimpin yang adil buat rakyatnya. Tapi kalau rakyatnya membiarkan pemimpinnya dimodali oleh pemodal-pemodal yang hendak menjajah Indonesia, dia akan dapat pemimpin seperti itu. Jadi Anda mau pemimpin yang kita modalin atau dimodalin sama orang? Selama ini karena Anda gak mau berpikir, selama ini Anda membiarkan kepada calo-calo politik. Akhirnya yang banyak duit yang bisa jadi pemimpin, karena Anda menyerahkan keputusan politik kepada calo-calo. Yang namanya tim ses itu kan cari uang politik, dukungan politik. Saya tidak punya pikiran itu. So hidup saya merdeka. Saya enggak mau jadi jurkamnas karena saya enggak mau jadi menteri. Walaupun beredar namanya Menteri Urusan Perawanan Wanita, kalau apa gitu kemarin. Terbalik ya. Saya juga enggak punya proposal minta uang politik kampanye. Saya keliling aja sendiri. Karena saya cinta Indonesia dan saya cinta Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa ingin saya tegakkan. Andai saya capek cuma gara-gara uang dan ingin jadi kekuasaan, mungkin saya enggak sanggup. Alhamdulillah berangkat sakit pulang sembuh. Berangkat saya sakit, demam saya karena nyeri. Kata anak saya ketika saya malam gak bisa tidur dan berkeringatan. Ya, padahal baru tidur jam 1:30, kemudian harus berangkat lagi jam 4 ya, untuk tablik akbar keliling. Kata anak saya itu gara-gara nahan sakit nyeri, jadi syaraf itu kemudian bereaksi, jadi kemudian keringatan menggigil. Oh gitu ya. Ya udah, kerokin aja di punggung gue sini. Berangkat lagi, alhamdulillah pergi sakit pulang. Saya bilang kepada tokoh-tokoh umat Islam di setiap daerah, hey, ikhlas berjuang karena Allah. Mulai hari ini kita jangan kayak kemarin-kemarin. Jangan serahkan pemilihan pemimpin ini sama cukong-cukong politik. Habis nanti Indonesia dijual oleh pemimpin yang dibiayai oleh para cukong politik ini. Kita siap biayai pemimpin kita sendiri, siap. Siap jaga TPS sendiri, siap. Siap bawa nasi bungkus sendiri, siap. Siap bawa minuman sendiri, siap. Siap ganti-gantian 10 orang, siap. Takbir, Allahu Akbar. Siap menjaga pemilu yang damai, siap. Siap menjaga pemilu yang adil, siap. Siap melawan calo-calo politik, siap. Kalau umat begini, siapapun nanti pemimpinnya enggak bisa macam-macam. Dicekek sama malaikat rahmat. Hati-hati lo ya. Walaupun pemimpinnya tadinya pelintat, pelintut, kelemar, kemenyak. Karena rakyat yang bekerja, karena umat tidak tidur, karena umat tidak diam semata-mata karena ingin menginginkan Indonesia yang baik, di alam demokrasi yang baik. Ustadz-ustadz tidak cari uang politik, ulama-ulama tidak cari uang politik, pesantren-pesantren tidak nunggu sumbangan-sumbangan politik. Kalau perlu tolak dulu. Sampai batuk tuh. Mungkin gara-gara gak dapat kali ya. Tolak semua itu dan kita berjalan karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tawakal. Walillahi mulkus samawati wal ard, yang saya tahu milik Allah lah seluruh otoritas kekuasaan langit dan bumi. Biar setelah itu Allah yang putuskan. Menang sujud syukur, kalah bersabar, enggak usah anarkis. Siap? Setelah itu kita bangun Indonesia bersama-sama. Setuju? Sudah, selesai. Ya, nah ini kalau kita lapang, ini sabarnya sabar yang konkret. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan bangsa Indonesia. Kenapa saya ngomong gini? Ini kok pindah judul kita ya? Hah? Begini, saya melihat dengan spektrum yang luas, jadi gak melihat hanya dari dalam, ya. Ternyata dunia Islam itu sangat berharap pada muslimin Indonesia. Ya, saya ketemu dicurhatin sama muslim Uyghur. Bisa gak Indonesia bantu kami seperti Turki? Bisa gak Indonesia memberikan kewarganegaraan kepada kami? Di Suriah juga gitu. Bisa gak anak-anak kami sekolah di Indonesia? Bisa gak anak-anak kami kuliah di Indonesia? Bisa gak kami menjalani hidup aman seperti kalian di Indonesia? Boleh gak? Gue bilang apa? Gue bukan petugas imigrasi. Gue juga bukan presiden. Kalau gue presiden, gue bolehin semua kayak Erdogan, ya. Erdogan itu kan 1 juta orang, apa, orang Suria di perbatasan Suria dikasih makan semua. Turki yang sudah kaya raya itu pada akhirnya, walaupun dengan semua dinamikanya, banyak pengemis dari Suria, gak apa-apalah selama saudara sendiri. Jadi banyak pengemis di Istanbul. Diprotes sama rakyat sendiri, gimana sih ini mikirin orang lain, kita sendiri susah. Memang gak gampang jadi pemimpin yang mengayomi semua. Tetapi yang dari semua peristiwa itu, dunia Islam ini sangat berharap ke depan Indonesia menjadi bagian penting bangkitnya peradaban Islam untuk dunia. Gara-gara saya melihat itu, persoalan politik di Indonesia gak terlalu besar lah sebetulnya. Tapi ya kita berharap punya pemimpin yang mikirin umat Islam di dunia Islam. Kita ini dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih umat yang banyak, ya kok yang mau ikut bantu. Masa Rohingya sendiri kita biarkan, betul enggak? Itu saya melihatnya spektrum itu. Tapi lebih luas lagi. Kalau Islam di Indonesia ini kuat, kalau umat Islam di Indonesia ini kemudian diberikan kekuasaan dengan izin Allah, insya Allah keadilan akan disebarkan dari Indonesia untuk dunia. Insya Allah kesejahteraan yang dibimbing oleh nilai-nilai ilahiyah akan terbawa dari Indonesia untuk dunia. Dan saya berharap Indonesia menjadi pintu gerbang bagi seluruh dunia Islam yang menuntut keadilan. Wah, luar biasa kan kalau punya pemimpin kayak begitu. Iya. Teriak ke PBB, selamatkan saudara saya yang sedang diperlakukan secara tidak manusiawi di Rohingya. Teriak, kemudian bekerja, walaupun itu sebagian sudah dikerjakan, tapi konkretnya bagaimana kita bisa memberikan perlindungan. Insya Allah. Jadi insya Allah kalau saya positif dan optimis ke depan, umat Islam akan mendapatkan kemenangan. Nah cuma sekarang ini lagi rentan mau dipecah belah. Ya, mau diadu domba, mau jadi domba? Mau? Udah domba diadu lagi. Gak usah terpancing. Ya, dalam demokrasi sederhana, demokrasi ini mau menang. Dalam dunia demokrasi, yang banyak yang menang. Cuma itu rumusnya, yang banyak yang menang. Sekarang yang banyak umat Islam atau bukan? Bagaimana caranya supaya menang? Bagaimana supaya menang? Bersatu. Cuma kadang kita dikasih video-video. Ini kok ulama kayak begini gitu, ada gak? Kok ustadz kayak begini, ada gak? Udahlah gak usah dipikirin. Dia lakum dinukum waliyadin. Ya, dikotak-kotakan, betul gak? Ini Islam populis, ini Islam tradisionalis, ini Nusantara, ini transnasional. Ini apa-apaan ini? Jangan mau. Setuju? Semua saudara setuju? Semua bersatu, sepakat? Ustaz, tapi gimana ini kok ulamanya begini, kiai? Selalu. Kemarin dia ulama, sekarang lagi jadi politisi. Jadi pandang dia sebagai, ya tapi kan ustaz mestinya jangan begitu. Salah elu, kenapa ngelihat dia sebagai ustaz? Kemarin dia ustaz, sekarang jadi pengusaha. Pandang dia sebagai, betul gak? salah lu karena mandang dia sebagai ustadz. Bukan, dia sekarang lagi jadian. Sehingga kita gak perlu kecewa, benar gak? Walaupun teman saya sendiri, saya dihujat sama siapa gak apa-apa lah, asal jangan dihujat oleh saudara saya sendiri, UBN. Mungkin dia ngeri juga kalau gue tiba-tiba nyerang dia kan. Gak akan gue pikirin. Udah, kita tetap saudara. Waktu saya bilang saudara, tapi lu bukan, jangan marah kalau diserang sama umat, sebab umat ngeliat lu sebagai ustadz, sementara lu sendiri ngeliat diri lu sebagai pengusaha, sebagai politisi. Itu aja, umat ngeliat lu sebagai ulama, ahli Quran lah, atau apalah namanya gitu kan. Salah si umat sih, mana si umatnya? Ada hadir gak di sini? Nah, lu ngeliat dia sebagai ulama, padahal dia lagi jadi pedagang. Lu ngeliat dia jadi lagi ulama, padahal dia sebagai positif. Gitu. Udah, lihat aja kayak, kalau saya gitu ngeliatnya. Oh, lu jadi pedagang, ya sudahlah. Udah, lu dagang deh, silakan. Buat ternyata lu mementingkan dagang lu dan mengorbankan status keulamaan kamu, ah, itu urusan lu sama Tuhan deh. Ya, gue cuma nasihatin doang. Rugi. Ya, rugi. Itu aja. Nah, kenapa saya gak mau jadi jurkamnas? Kenapa saya gak mau jadi penguasa? Bagi-bagi tugas lah. Nih, namanya pelatih, pinter ngomong, mau renew. Ya, the special one. Ini saya bicara sama bapak-bapak sekarang. Siapa the special one namanya? Siapa namanya? Mourinho bisa mengarahin Ronaldo kan? Ya. Kamu harusnya begini, jangan begitu. Kamu harusnya begini. Kamu nih bodoh. Terus Deku mau ikut main lawan Ronaldo. Kira-kira menang enggak Ronaldo melawan menang siapa? Ronaldo sama Mourinho. Hah? Suruh main nih bareng. Ya. Misalnya Ronaldo Persib. Ronaldo Persib. Mourinho Persija. Tanding satu lawan satu, pelatih sama si Mourinho pelatih, Ronaldo pemain, menang mana? Ya kalah lah pelatih, insya Allah pelatih kalah. Karena tugas pelatih cuma melatih. UBN suruh jadi menteri, ya kagak cocok. Tugas dia sebagai pelatih menteri, itu cocok. Setuju gak, Bu? Itulah makanya saya gak terlalu tertarik gitu. Ya. Kalau saya juga terima uang politik, ya, Ustadz, saya juga sebetulnya terima kasih Ustadz bantu saya ini. Tapi kan saya tahu Ustadz pasti butuh ongkos lah gitu kan ya. Dibiayai. Terus kalau dibiayai jadi gimana? Ya dukungannya gak murni lagi dong. Ya. Ya walaupun siapa sih gak butuh uang. Uang bukan segalanya, tapi segalanya susah juga itu. Kalau saya melihat uang umat, uang rakyat lebih banyak daripada uang cukong. Uang umat, uang rakyat lebih berkah daripada uang penjajah. Betul. Memang kelihatan sedikit uang rakyat, tapi percayalah bersama rakyat, dibiayai rakyat, mementingkan kepentingan rakyat, insya Allah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihat tuh di zaman penjajah, sinyo-sinyo Belanda. Hah? Gimana kehidupan sinyo-sinyo Belanda? Hina atau mulia? Kelihatan memang rumahnya mewah, tanahnya banyak, kendaraannya bagus, pakaiannya parlente, tapi hidupnya hino dino. Mobil paling hina itu mobil hino. Ada mobil hino. Itu mobil paling hina itu di Jawa itu. Nah, karenanya mari kita bangun ke depan. Kita bangkit ke depan. Sebentar lagi azan, mudah-mudahan kita bisa menjadi bangsa yang kuat. Umat yang bersatu. Ya. Insyaallah kita menangkan pemimpin kita. Setuju? Nah, tentang pilihannya siapa enggak usah dibicarakan di sini. Ya. Di ruangan ini enggak boleh bicara politik. Tadi ngomongin apa? Ilmu politik. Ya. Sabar, ngomongin soal sabar. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbighfirli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.